terbentang, luas terbentang, saujana memandang. Negeri Melayu, negeri Melayu, bumi bertuah. Pusat kebunda, pusat kebunda, tanah bermarwah. Sepanjang laut, sejauh pandangan, indah menawan, indah menawan, pesona alam. Dari utara, Anambas dan Natuna, gerbang negeri, gerbang negeri, lautan sakti. Ke selatan Lingga, bunda tanah Melayu. Jika ke selatan Lingga, bunda tanah Melayu.